بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين يا رب العالمين واما حكم الممسوح وهو الطواشي قال الاكثرون نظره الى المراه الاجنبيه كنظر الرجل الى محارمه وعليه يحمل قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال والثاني أنه كالفحل مع الأجنبية لأنه يحل له نكاحها قال النووي المختار في تفسير غير أولي الإربة أنه المغفل في عقله الذي لا يكترث للنساء ويشتهيهن وكذا قاله ابن عباس وغيره رضي الله عنه رضي الله عنهم والله أعلم. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini bacaan kita yang terakhir, maksudnya terakhir kemarin kita dari kitab Kifayatul Akhyar masih membahas tentang hukum melihatnya laki-laki kepada perempuan. Pertama, jenis pertama, melihatnya seorang laki-laki kepada perempuan asing yang bukan mahramnya, begitu. Maka hukumnya tidak boleh, hukumnya haram tanpa hajat. Baik fitnahnya ada atau tidak ada fitnah, hukumnya haram. Itu pendapat yang mu'tamad. Kalau tidak ada hajatnya dan tidak baik ada atau tidak ada fitnah gitu. Tapi kalau ada hajatnya boleh, enggak ada. Ini kan lagi ngomongin kalau tidak ada hajatnya. Mana nih tadi bacanya surat An-Nur. Jadi kalau nyari ayat ya buka Al-Qur'annya. Enggak punya apalan Al-Qur'an 350. Surat An-Nur ayat 31 wa qul lil mu'minati yughdunna min absarihin terus sampai wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhun aw ittabi'ina ghairi utirbati غير إلى الإربة من الرجال أو الطفل. حكم الممسوح. Sedangkan orang yang mamsuh, mamsuh itu yang kemaluannya hilang, enggak ada, dipotong sehabis-habisnya. Jadi kebiri, iya dikebiri kan dihabiskan. Tapi kan ada orang yang kemaluannya kepotong, tapi kepotong doang, tapi masih ada. Dengan itu dia masih bisa punya hajat. Dia masih bisa menikmati kalau dia bergaul hubungan badan. Kalau mamsuh ini beneran enggak ada. Entah dia khuliqa hakadha, memang dilahirkan dalam keadaan seperti itu, atau memang kecelakaan yang membuat akhirnya mamsuh, kemaluannya hilang. Hilang. Wa huwa tawashi, dan itu yang disebut dengan istilah at-tawashi. Qala al-aktharuna, kebanyakan ulama mazhab mengatakan nadharuhu, penglihatannya, melihatnya dia ilal mar'atil ajnabiyah, kepada perempuan asing, kana dhari wujudi ila maharimih, seperti melihatnya laki-laki kepada mahramnya. Jadi kalau mahram boleh, boleh. Kalau mahram itu kan ketentuan mazhab Syafi'i, seluruh badan wanita mahram itu boleh dilihat dan lutut gitu. Lam takunil fitnah, kalau tidak ada fitnahnya. Kalau ada fitnahnya maka boleh kemudian di apa namanya ditutupi badannya. Ada fitnah yang namanya mahram, laki-laki melihat wanita mahramnya boleh dari apa namanya lehernya, kepalanya, tangan. Yang itu yang kemudian disebut dengan istilah khidmah. Aurat khidmah, aurat bukan aurat khidmah, ma yura indal khidmah. Apa yang bisa dilihat ketika perempuan berkhidmat. Berkhidmat itu maksudnya ketika melayani suaminya di dalam rumah. Kan enggak lengkap pakaiannya begitu. Dalam arti bagian leher itu terlihat. Tangan sampai siku itu mungkin terbuka. Kaki sampai mata kaki atau setengah betisnya kan juga mungkin terlihat. Itu bagian-bagian khidmat. Sebagaimana juga disinggung oleh Imam Asy-Syirbini dalam Mughnil Muhtar. Jadi kalau ada laki-laki yang mamsuh, karena udah mamsuh itu kemaluannya, maka kan nggak punya syahwat lagi. Karena nggak punya syahwat lagi, ya udah dia ngeliat perempuan tuh kayak ngeliat mahramnya aja. Jadi perempuan juga nggak punya kewajiban untuk nutup kepalanya di depan tawashi ini gitu. Tapi itu pendapat pertama. Wa alaihi yuhmal, dan pendapat ini yuhmal. Didalilkan qaul Allah Subhanahu wa taala awit tabi'in, kan gitu. Perempuan itu boleh dia perlihatkan auratnya kepada suaminya, kepada ayahnya, kepada ayah dari suami, kepada ayah suaminya, itu kan jadi mahram terus sampai awit tabi'ina, dan juga para pengikut tuh, laki-laki pengikut. Laki pengikut itu maksudnya budak. Budak yang bulak-balik di dalam rumahnya, budak laki gitu. Ghairi ulil irbati, yang tidak punya syahwat. Ghairu ulil irbah. Ghair tidak ulil irbah itu punya syahwat. Kepada perempuan. Minar rijal dari laki-laki. Awitifil atau anak kecil. Begitu. Jadi ayat ini memberikan legalitas bahwa orang-orang yang mamsuh itu sama seperti orang yang hilang kemaluannya, yaitu tidak bersyahwat kepada perempuan. Karena tidak bersyahwat kepada perempuan, maka larangan untuk menundukkan pandangan kepada perempuan menjadi sia-sia. Karena larangan itu untuk meredam syahwat. Toh syahwatnya udah gak ada, begitu. Dengan demikian, perempuan juga tidak wajib menutup aurat di depan orang seperti ini. Gitu, orang-orang yang mamsuh. Itu pendapat pertama, begitu. Wasani, dan pendapat kedua, ini pendapat kedua. Dan ini rasanya pendapat yang diaminkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah. Annahu kal fahl. Bahwa laki-laki walaupun mamsuh itu sama seperti fahl. Fahl itu jantan dewasa. Mungkin bahasa kitanya pria dewasa. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Taufik Haji Nazar. Haknya haji kan. Ahlan bikum. Ya, mudah-mudahan manfaat. Tapi yang namanya orang, kalau ada yang salah ya dibilangin. Dikasih tahu ini salah. Wa annahu kal fahli ma'al ajnabiyyah. Jadi pendapat kedua, orang mamsuh itu orang yang hilang kemaluannya, terpotong atau kecelakaan, habis sudah kemaluannya sehingga tidak lagi bersyahwat. Annahu kal fahli. Hukumnya sama seperti fahl, pria dewasa. Ajnabiyyah. Kalau dia ngelihat perempuan asing, perempuan bukan mahram. Artinya haram ngelihat mukanya tanpa seluruh badannya haram, mukanya juga haram tanpa hajat gitu. Li'annahu, kenapa diharamkan? Li'annahu yahillu nikahuha. Karena walaupun demikian, orang yang mamsuh itu tetap dihalalkan menikahi. Hukumnya halal dia menikah. Cuman kan kalau dari apa namanya? Dari sisi bahwa pernikahan hukumnya sunnah, itu kan hukumnya makruh, tapi halal ya halal. Orang yang punya penyakit permanen, pernikahan dirinya tuh hukumnya makruh. Tapi kata ulama lebih baik nikah daripada kagak nikah. Karena setidaknya kalau dia nikah, dia menutupi kebutuhan hajat si perempuan dan anak-anaknya, kan gitu. Betul dia makruh karena pernikahan dia tidak memberikan haknya perempuan, yaitu hajat biologisnya. Tapi pernikahan dia masih lebih baik daripada dia nggak nikah. Kalau dia nggak nikah, begitu ya, duitnya dipakai bisa jadi buat maksiat, bisa jadi buat pekerjaan yang sia-sia. Dan nganggurnya itu bisa jadi membuat dia jatuh kepada kemaksiatan. Tapi kalau dia nikah, walaupun ada hajat yang tidak terpenuhi, tapi setidaknya ada satu keluarga yang terhindar dari kefakiran gara-gara dia punya duit. Jadi memang lebih. Jadi intinya bahwa yang namanya mamsuh at-tawashi itu nama lain dari mamsuh. Mamsuh itu orang yang kemaluannya hilang. Mamsuh, namanya mamsuh dihapus. Jadi dia punya kemaluan kagak ada. Entah karena memang dilahirkan begitu, atau karena kecelakaan, atau karena ya hukuman dipotong itu habis kemaluannya sehingga tidak lagi tersisa, maka dia disebut istilahnya tawashi. Tawashi hukumnya seperti orang yang melihat mahramnya. Tapi pendapat kedua, tawashi walaupun dia tawashi, mamsuh itu kemaluannya sama hukumnya seperti pria dewasa. Haram dilihat, haram melihat perempuan, dan perempuan wajib menutup aurat di depan tawashi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena walaupun dia tawashi, dia tetap halal untuk menikahi wanita yang bukan mahram tadi. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, jadi Imam Nawawi menyebut bahwa al-mukhtar, pendapat yang mukhtar dari tafsir keperkataan Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 31 ini, yaitu wayru ulil irbah annahu al-mughaffal fi aqlihi. Jadi yang namanya ulil irbah itu di akal, bukan di kemaluan. Karena walaupun dia kemaluannya tidak ada, tapi orang masih punya syahwat, masih bisa, syahwatnya masih ada kan gitu, masih bisa tertunaikan. Karena yang namanya, kan tadi kan dibilang hukum mamsuh itu kayak seperti laki-laki melihat kepada mahramnya. Boleh terbuka itu si perempuan, melihat rambut enggak ada masalah, melihat muka enggak ada masalah. Karena jatuhnya kayak mahram, kan begitu. Nah, pendapat kedua bilang enggak boleh kayak mahram. Hukumnya sama seperti mamsuh, hukumnya sama seperti pria dewasa. Karena walaupun mamsuh, dia tetap punya syahwat. Ayat yang dijadikan dalil wairi ulil irbah itu adalah ulil irbah itu kata Imam Nawawi annahul mughaffal. Orang yang otaknya tertutupi fi aqlihi. Jadi ada satu kabel yang keputus. Kabel yang nyambung ke perempuan tuh keputus. Jadi kalau ngelihat perempuan tuh biasa aja, kagak ada syahwat. Itu namanya ulil irbah. Kita ulil irbah, kita yang punya syahwat. Tapi wairu ulil irbah, orang yang punya syahwat annahul mughaffal. Bahwasanya dia adalah orang yang terputus fi aqlihi, di otak. Jadi ada satu jarum, ada satu sel yang di otaknya tuh, ya kan, sel syahwat perempuan tuh udah kagak ada, ketutup itu. Itu ketutup pakai sel sel duit, sel apa, pokoknya ketutup. Annahul mughaffal. Bahwasanya dia tertutup. Annahul mughaffal fi aqlihi alladhi ada stempel, ada cap di otaknya yang membuat dia tertutup salah satu selnya, yang sel itu mengarah kepada syahwat perempuan, sehingga layak tarif dia tidak perhatian linisai kepada perempuan, wala yashtahihin, dan dia juga tidak pernah punya keinginan terhadap perempuan. Jadi maksudnya kalau dibilang itu kayak mahram, enggak. Karena yang namanya ulil irbah itu bukan di badan. Ulil irbah ini di sini nih. Otak yang menggerakkan syahwat. Punya kemaluan, keterpotong atau kecelakaan. Tapi dia masih punya otak yang bisa menggerakkan syahwatnya. Ya tentu ada cara lain untuk melampiaskan dia punya keinginan. Tapi yang namanya syahwat dia masih punya di otaknya. Maka hukumnya sama seperti orang pria dewasa. Walaupun dia mamsuh, dia terharam untuk melihat perempuan yang bukan mahramnya tanpa hajatnya, begitu. Kada qala Ibnu Abbas, itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ghairihi radhiyallahu. Dan Kalau kita buka kitab tafsir ini banyak tafsir tentang ghairi ulil irbah gitu. Ghairi ulil irbah, dan ternyata di zaman Nabi pun ada beberapa orang yang masuk kategori ghairi ulil irbah yang bolak-balik rumah Sayyidah Aisyah begitu, tapi layak tarif lin nisa, dia tidak punya perhatian terhadap perempuan. Artinya enggak ngederedet begitu. Dia enggak punya perasaan ngederedet. Tapi ghairi ulil irbah ini tidak bisa diartikan LGBT. Kecenderungan dia yang tidak menginginkan perempuan itu memang ada orang seperti itu. Tapi melampiaskan itu kepada laki-laki, nah itu pelanggaran. Beda itu hukumnya nih. Ada orang enggak demen sama perempuan, banyak. Tapi enggak demennya dia sama perempuan tidak berarti melegalkan dia untuk kawin sama laki, itu bego namanya. Itu kesalahan. Jadi fitrahnya dia yang punya kelainan dalam rasanya itu dilegalkan. Ya memang begitu ada penciptaan Allah. Maka salah satu cara yang diajarkan oleh ulama ya puasa. Tapi jangan tiba-tiba kemudian lari ke laki-laki. Nah itu pelanggaran gitu. Jadi itu beda tuh perasaan ini satu masalah. Lari ke laki-laki itu masalah yang berbeda. Itu dilaknat. Jadi kalau tibang orang gak punya syahwat sama perempuan itu ada. Banyak di zaman Nabi ketemu banyak orang. Emang ayat buat siapa kan gitu. Ini ayat emang buat siapa? Emang buat dia gitu. Ada budak-budak. Budak laki-laki memang yang tidak punya syahwat terhadap perempuan. Ada laki-laki yang tidak punya syahwat kepada perempuan. Anak dikecil yang belum dewasa kan juga bagian daripada ghairil irbah. Tapi kemudian ketidaksenangan dia kepada perempuan tidak berarti boleh kemudian jadi gay. Gitu. Itu beda urusan itu. Wa kadza qalahu Ibnu Abbasin radhiyallahu. Coba satu aja satu ulama yang bilang boleh kita kawin sama jenis. Gitu. Ulama ya. Ulama bukan orang pinggir jalan. Bukan orang di media sosial. Bukan. Ulama gitu. Satu aja yang bolehin. Perasaan tidak senang terhadap lawan jenis kita iya kan, cuman apakah dengan begitu dia menjadi legal untuk kawin sesama jenis? Nggak ada yang bilang begitu, itu pelanggaran begitu, kudu diobatin yang kayak gitu, gimana obat di terapi. Jadi kita bukannya kagak demen, justru kita mengakomodasi. Ada dalam syariat orang-orang yang dikatakan demikian. Ghairu ilil irbah itu. Entah dia karena mamsuk, apapun lah sebabnya. Tapi tidak berarti itu melegalkan dia untuk menyukai sesama, bukan menyukai, menjalin hubungan seperti suami istri dengan sesama jenis. Nggak ada itu hukumnya. Begitu. Wa alam ketahuilah kata Imam Taqiyuddin Alis nih, anna jubba dzakaruhu faqat, siapa yang jubba itu kepotong, dzakaruhu kemaluannya faqat. Jadi maksudnya kalau ini dengan yang ini bedanya al mamsu atau washi itu habis semuanya, sedangkan yang ini nih adalah kepotong sebahagian sehingga dia masih punya sebagian yang dengan itu dia masih bisa menikmati hubungan badan dengan lawan jenis. Au sullat khusyatuhu faqat. Sullat khusyahu dengan jubba dzakaruhu sama. Itu. Sullat khusyah. Cuman khusyah itu identiknya dengan hasyafa, kepala kemaluan. Sullat. Jadi sullat itu sama dipotong juga. Siapa orang yang kemaluannya dipotong, masih ada setengahnya. Atau kemaluan atasnya dipotong. Wal'innin. Atau orang yang impoten. Punya kemaluan tapi enggak bisa bangun. Wasyaikhul haram. Dan juga orang tua renta. Hukmuhum hukmul fahal. Mereka hukumnya sama seperti pria dewasa. Ala maqalahul aktsarun. Sebagaimana dikatakan oleh kebanyakan ulama kita. Jadi tetap haram melihat perempuan yang bukan mahram. Haram. Tanpa hajat. Tanpa hajat haram. Ada fitnahnya, enggak ada fitnahnya. Haram. Gitu. Kalau ada hajat boleh. Kalau ada hajat ya kayak jual beli. Kayak ngajar itu kan ada hajatnya. Tapi kalau enggak ada hajatnya diharamkan melihat itu. Wa amma mamluk. Wa amma mamlukul mar'ati wa abduha. Sedangkan budak laki-laki yang dimiliki oleh seorang perempuan. Fahal huwa kal mahram. Jadi ada perempuan namanya Hajah Indri misalnya. Hajah Indri punya budak laki-laki. Budaknya 5 orang. Semuanya laki-laki. Fahal huwa kal mahram. Apakah huwa itu budaknya itu kal mahrami seperti mahram. Yang namanya mahram kan boleh ngelihat aurat daripada perempuan, palanya boleh dilihat gitu. Hitmah, aurat hitmah. Kalau ketentuannya Syafi'i, seluruh badan mahram perempuan itu boleh dilihat kecuali antara pusar dan lutut. Berarti dada boleh dilihat, boleh. Kalau tidak ada fitnahnya, tapi kalau ada fitnahnya ditutup. Nah, dan ini yang paling baik. Jadi ditutup itu dadanya, yang selain dada sampai lutut begitu. Itu mahram, boleh melihat begitu. Nah, lalu budak laki-laki yang dimiliki oleh tuan perempuannya gimana? Apakah sama kayak mahram? Fihi khilaf. Dalam hal ini ada perdebatan pendapat. Qala Ar-Rafi'i, kata Imam Ar-Rafi' al-Asah. Pendapat yang paling sahih. Tapi ini bukan qaulnya Imam Syafi'i, tapi ini qaulnya mazhab. Apa ulama mazhab mengatakan yang paling sahih kata Imam Ar-Rafi'i, yang paling sahih di antara pendapat ulama mazhab tentang hukum budak laki-laki yang dimiliki oleh tuan wanita, na'am, iya, hukumnya sama, dia sama kayak mahram. Gitu. Kata Imam Ar-Rafi'i, na'am, kayak mahram dia. Begitulah. Dan ini pendapat mu'tamad dalam beberapa kitab Syafi'i, bahwa budak laki-laki yang dimiliki tuan perempuan itu hukumnya kayak mahram. Gitu. Tapi qala an-Nawawi, kata Imam Nawawi, wa nassu alaihi syaa'a, kan dinaskan, pendapat ini dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, artinya memang ini pendapat resmi mazhab, dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, dieksplisitkan oleh Imam Syafi'i, bahwa yang namanya budak laki-laki terhadap wanita tuan wanitanya itu hukumnya seperti mahram, wa huwa zahiru kitab wa sunnah, dan itulah yang teks yang zahir dari Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31, wala yubnina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, dan janganlah engkau tampakkan auratmu illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada suamimu gitu, au abaihin, atau kepada orang tua mereka, orang tua perempuan, au abai bu'ulatihinna, atau orang tua suami mereka, au abnaihin, atau anak-anak mereka, au abnai bu'ulatihinna, atau cucu mereka, anak dari suami mereka, atau ikhwanihinna, atau saudari-saudari mereka, atau bani akhwat, atau bani ikhwanihinna, atau keponakan-keponakan mereka, atau bani akhwatihin, atau keponakan dari saudari perempuan mereka, atau nisaihinna, atau anak perempuan mereka, atau ma malakat aymanuhunna, atau budak yang terikat yaminnya kepemilikannya kepada tuan perempuan itu, awit tabi'in, atau juga laki-laki, budak laki-laki, ghairi ilil irbati, yang tidak punya syahwat, minar rijali, daripada laki-laki, awit tiful, atau anak kecil, alladhi lam yadhabu ala auratin nisa. Jadi zahir teksnya budak itu sama seperti mahram. Hukumnya, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihina, di ujungnya, awma malakat aymanuhunna. Kan begitu. Lahirnya begitu. Makanya ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, bahwa budak laki-laki itu sama seperti mahram terhadap tuan perempuannya gitu. Wa fihi, nah, tapi katanya fihi. Jadi Imam An-Nawawi benar, ini dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, zahir Al-Qur'annya bilang begitu, secara teksnya memang zahirnya mengatakan demikian. Wa fihi nadhar, tapi pendapat yang mengatakan budak sama kayak mahram terhadap tuan perempuannya, nazar ini perlu diteliti lagi, min jihatil makna, dari sisi makna, maksudnya dari sisi bahwa setiap laki-laki itu pasti punya syahwat, maka enggak bisa ini dibilang mahram. Yang namanya laki itu punya syahwat, dan dia tidak bisa, jadi dia tidak terjaga ini si perempuannya, jadi ada masalah nih. Qultu, saya, kata Imam Taqiuddin al-Isni, kalau saya bilang sahahan Nawawi. Jadi Imam Nawawi di situ tuh cuman ini perkataan beliau dalam Minhajut Talibin, bahwa Imam Syafi'i menaskan itu. Jadi perkataan Imam Nawawi yang sebelumnya tuh wa nassu Syafi'iyyu alaihi, Imam Syafi'i menaskan itu bahwa budak sama kayak mahram itu di kitab Minhajut Talibin. Tapi dalam kitab lain kata Imam Taqiuddin al-Isni sahaha An-Nawawi, Imam Nawawi mensahihkan fi Nukatil Muhadzabi, dalam kitabnya namanya Nukat Al-Muhadzab. Al-Muhadzabnya punya Imam Asy-Syarazi, beliau mensyarah Al-Majmu. Di samping Al-Majmu, beliau punya komentar, ta'liqat, yang kemudian disebut dengan nama Nukatul Muhadzab. Wa sahaha An-Nawawi, Imam Nawawi mensahihkan dalam kitabnya. Dan Imam Taqiyuddin Al-Isni, kitab Kifayatul Akhir ini, kalau dibaca sering-sering, itu mirip susunannya kayak dalam kitab Raudhatut Thalibin Imam Nawawi. Raudhatut Thalibin Imam Nawawi. Jadi, Imam Taqiyuddin Al-Isni ini banget sama Imam Nawawi itu nempel banget. Bukan nempel orangnya karena hidup di masa yang berbeda, tapi kitab Kifayatul Akhir ini urut berapa isi perkataan ulamanya itu mirip Walidun. Jadi di hampir semua kitab Imam Nawawi dibaca semua. Qultu, beliau mengatakan, aku mengatakan, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, sahaha An-Nawawi, Imam Nawawi mensahihkan fi Nukatil Muhadzabi, dalam kitab Nukat Al-Muhadzab, annahu karrajulil ajnabi, budak itu sama kayak laki-laki asing. Jadi enggak boleh asal melihat perempuan, tuan perempuannya. Gitu. Fayahrumu alaihi nazar, diharamkan bagi budak tersebut melihat itu tuan perempuannya. Wajibu alaiha, dan demikian wajib bagi si tuan perempuan itu, al-ihtijab, menutup aurat anhu, dari menutup aurat bih minhu, dari si budak laki-laki tersebut. Kada sahahu Ibn Rifa, ini juga yang disahihkan oleh Imam Ibn Rifa dalam kitabnya Al-Matlam, fil Matlam. Imam Ibn Rifa itu muridnya Imam Nawawi. Wa huwa qawiyun hasan, dan ini pendapat yang kuat dan juga pendapat yang baik. Faltakunil fatwa alaihi, maka mestinya ini yang difatwakan gitu. Ini ilmu butuh kagak butuh ya, ini lagi ngomongin budak. Sekarang budak kagak ada. Beberapa hari lalu kita juga singgung tentang hukum budak. Ini namanya ilmu butuh kagak butuh sebenarnya. Tapi dari sisi penguatan dialek mazhab, sistemik fatwa yang dikeluarkan mazhab, kan kita jadi punya ini. Jadi punya apa istilahnya, punya malakah aman terhadap bagaimana mazhab menghukumi satu masalah. Wal qailuna bil jawaz, dan orang-orang yang mengatakan boleh ngelihat karena dia dihukumi sama seperti mahram tadi Imam Ar-Rafi'i misalnya, itu membolehkan itu bisyurut syaratu mereka mensyaratkan ayyakunan abdu thiqatan, bahwa budak ini adalah thiqah, orang yang terpercaya, dia bukan fasik. Dia bisa menjaga ini auratnya wanita, si tuannya. Dia bisa menjaga kerahasiaannya. Thiqah, kelihatan orangnya, anaknya jujur, enggak macam-macam, enggak main mulu, enggak ngomong mulu, kerjanya doang tiap hari kan gitu, budak gitu. Itu kalau budaknya begitu baru disebut kayak mahram, boleh ngeliat. Karena dia akan menjaga si tuannya dengan baik begitu. Dan dia tidak mengumbar auratnya kepada orang-orang gitu. Jadi enggak iseng pas lagi ngelihat digambar, dipotoin, kemudian disebar di internet, kagak iseng begitu. Itu jadi budaknya thiqah. Dzakarahul Baghawi, itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi. Jadi boleh itu budak boleh ngelihat tuan perempuan, sama kan syaratnya budaknya yang thiqah. Kan ada budak yang thiqah, ada ya sama kayak kita punya karyawan itu kan. Ada karyawan yang rajin, jaga rahasia perusahaan. Ada karyawan yang seleha-leha, semena-mena, kerja asal mau, waktu sholat kagak, waktu makan paling depan, kan begitu. Jadi ini budaknya thiqah. Dzakarahul Baghawi, itu yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi. Wa kadzal mar'atu, maka mar'ahnya perempuan, situan perempuannya juga harus yang thiqah. Harus yang dia adalah orang yang memang dia tidak pernah membuka auratnya kecuali ada hajat dan kebutuhan untuk itu. Perempuannya memang orang benar. Yang bukan asal sebuka-bukanya di depan umum begitu. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Harawi. Wa huwa zahirun muta'ayyan. Dan ini adalah pendapat yang zahir dan wajib. Artinya ini terikat nih. Pendapat yang mengatakan budak itu sama seperti mahram terhadap tuan perempuannya. Ya, artinya boleh melihat. Itu terikat dengan ikatan bahwa budak harus siqah, kemudian perempuannya juga harus siqah. Wa tasmiyatu ba'dihim, dan penamaan bagian ulama lahu, bagi budak laki-laki itu, bi annahu mahramun laha, bahwa dia disebut sebagai mahram terhadap perempuan itu, fihi tasahul, dalam masalah ini ada penyepelean. Enggak bagus tuh nyebut langsung mahram begitu. Maksudnya begitu kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, penyebutan mahram untuk budak laki-laki kepada tuan perempuan itu tasahul, itu gampang-gampang. Enggak, mahram itu punya sebab, perbudakan itu bukan sebab mahram, maka jangan disebut mahram, gitu maksudnya. Begitu walihada laulama saha, dan karena memang bukan mahram, laulama saha, kalau budak tersebut menyentuh si tuan perempuannya, aula masathu, atau tuan perempuannya menyentuh budak laki-laki tersebut, intaqada wudu'uhuma, wudu keduanya batal qat'an, tanpa ada perbedaan. Semua ulama Syafi'i sepakat budak bukan mahram, karena bukan mahram dia megang itu tuan perempuannya, wudunya batal, atau wudunya batal, dua-duanya batal qat'an. Wal mahram, sedangkan mahram la tantaqid wudu'uhu, la tantaqid wudu'uhu, wudunya tidak batal, wala yanqudu wala yunkid wudu'aha, dan dia tidak membatalkan wudunya si tuan perempuan. Jadi kalau mahram mah enggak batalin gitu. Fa itlaqul mahramiyah, maka memutlakkan kemahraman untuk budak laki-laki terhadap tuan perempuannya, ma'adzalika, dengan kondisi seperti ini mamnu, hukumnya enggak boleh, haram. Jadi jangan bilang mahram, bilang aja dia budak laki-laki dari tuan perempuan, dia boleh ngeliat gitu, karena hukumnya budak. Begitu, jangan bilang mahram, karena mahram itu menggampangkan, padahal ini perkara yang enggak boleh digampangin. Wallahu a'lam. Wa hadzal ladzi dzakarna fi nadhar ar-rajuli ila al-mar'ati, ini yang kita ngomong ini adalah hukum bagaimana laki-laki melihat kepada perempuan. Huwa fima idza kanat hurrah, itu kalau perempuannya adalah perempuan merdeka. Amma idza kanat al-atu amatan, kalau perempuannya budak, famadza yanzuru minha, apakah hukumnya sama sebagaimana kita melihat wanita merdeka? Dan kalau boleh, apa yang boleh dilihat? Fihi aujuhun, di dalam ini ada pendapat. Qala Rafi'i, yang pertama Imam Rafi'i mengatakan asahuha, yang pertama fima dzakaruhu al-Baghawi war-Ruyani wallahu a'lam. Ini besok aja nih. Jadi hukum melihat budak kita tadi ini, ilmu butuh kagak butuh. Budak sudah kagak ada kan gitu. Tapi hukumnya kan belum dihapus. Satu waktu akan terjadi lagi gitu, perbudakan. Wallahu a'lam, insyaallah kita lanjut besok. Besok hari Sabtu kita libur. Insyaallah kita lanjut di hari Senin. Insyaallah di hari Senin. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon koreksi dari para asatid, para guru, para tokoh, para ajengan, para kiai, para buya yang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Saya mohon dikoreksi, bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.